Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan ajaran tentang fikih thaharah atau bersuci, pembahasan tentang tayamum dari kitab Safinatun Najah dengan syarah kitab Kasifatus Sajad. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang masalah syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum itu satu hal yang harus ada pada tayamum, itu memiliki 10 poin. Yang pertama, syarat yang pertama harus dengan debu, yaitu debu yang murni, debu apapun macamnya. Meskipun itu adalah debu yang di sini dikatakan dipakai untuk berobat, itu dari tanah yang disebut tanah Armani, ataukah meskipun debu tersebut debu yang terbakar, meskipun kemudian bentuknya menghitam karena terbakar, selama dia tidak menjadi abu. Demikian juga debu tanah yang ada di tempat namanya Bataha, yang artinya adalah daerah aliran air. Demikian juga debu tanah yang ada di satu jenis tanah namanya Sabah. Sabah itu artinya asin. Tanah yang kemudian mengandung garam. Dalam bahasa Arab namanya sabakh, gak tahu bahasa Indonesianya ada nama khusus enggak. Tanah yang mengandung garam. Jadi sehingga garamnya tidak diambil dari pantai, dari laut, namun malah bisa garam untuk masak itu malah diambil dari situ. Di Madinah itu terdapat di sebagian daerah kota Madinah itu ada tanah yang bergaram. Tanah bergaram. Ya, tanah tapi asin, bergaram. Dan itu dijual. Kalau kita umroh atau haji, terus kemudian di warung-warung kecil-kecil, warung oleh-oleh, apa itu, pernik-pernik, macam-macam itu, bilang saja garam Madinah, itu nanti mereka jualan. Garam Madinah itu bentuknya bungkahan, nanti kemudian dipotong mau berapa kilo atau mau beli berapa. Iya dok, untuk masak itu ada bagian dari kota Madinah, daerah yang tanahnya tanah garam tadi. Jadi nanti kemudian istilahnya, jadi bahasa tempat kita nanti ada penambangan, tapi penambangan garam. Kalau ini di tanahnya dibuka, nah bawahnya itu bungkahan-bungkahan garam, tinggal dipotongi, diambili, itu nanti bisa untuk masak. Nah itu tanahnya namanya dalam bahasa Arab sabakh, tanah tapi bergaram. Nah tanah yang seperti ini ialah yang butuh malam ya'luhu, maka tidak bisa menumbuhkan sesuatu yang tidak bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, maka semua yang bisa disebut debu tanah, maka itu mencukupi dari tempat manapun diambil. Meskipun diambilnya dari punggung anjing. Jika tidak diketahui najisnya debu yang diambil dari punggung anjing. Syarat yang pertama adalah debunya debu tanah untuk tayamum. Syarat yang kedua, debu tanah tersebut harus suci. Berdasarkan ayat sa'idan thayyiba, debu tanah yang tahiran, suci. Kemudian syarat yang ketiga di fikih syafi'iyah, sebagaimana masalah air, air musta'mal tidak boleh dipakai untuk berwudu, maka demikian juga debu musta'mal. itu tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Sehingga syarat yang ketiga, debunya bukan debu musta'mal, debu yang telah dipakai tayamum oleh orang lain. Artinya debu yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas. Semisal debu yang dipakai untuk menghilangkan najis yang berat. Misalnya najis anjing itu kan pakai turab, pakai debu. Nah, debu tersebut yang telah dibuang habis dipakai untuk kemudian membersihkan najis anjing tidak boleh dipakai. Fa in kana fi sabi'ah, namun ini statusnya adalah najis manakala debunya itu ditambahkan pada air yang pertama atau yang kedua. Karena membersihkan najis anjing kan 7 kali pakai air, salah satunya adalah dengan debu, ditambahi debu. Nah, ini debunya itu najis, itu manakala ya debu pertama, debu awal-awal. Jadi siraman atau basuhan yang pertama atau yang kedua. Nah, karena itu di sini sampaikan in kana fi sabi'ah, jika debunya itu ditambahkan pada guyuran yang ketujuh. Jadi membersihkan najis anjing namun dicampur debu itu pada kali yang ketujuh, karena terserah mau pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh boleh. Maka jika itu debunya dicampurkan pada kali yang ketujuh karena tahiran faqat, maka dia suci namun tidak mensucikan. Au fima qablahu, jika sebelum guyuran yang ketujuh 1-6 maka statusnya mutanajis, benda suci yang kena najis. Sehingga dia tidak bisa mensucikan ketika dia tidak bisa menjadi pensuci meskipun debu tadi dibersihkan, diguyur pakai air. Debu yang telah dipakai tadi kemudian dibersihkan, dicuci pakai air, itu tetap tidak bisa jadi suci. Demikian juga termasuk debu musta'mal adalah debu yang dipakai untuk menghilangkan hadas. Baik itu yang masih melekat di anggota badan yang diusap setelah kemudian dia tayamum, ataukah yang bertaburan saat posisi tayamum setelah anggota tayamum diusap. Adapun debu yang bertaburan dalam keadaan belum bersentuhan dengan anggota tayamum, namun dia cuma bertemu dengan sesuatu yang tidak menempel di anggota tayamum, maka itu tidak musta'mal, bukan debu yang musta'mal sebagaimana bagian bumi yang lain. Ya, demikian juga seandainya ada angin yang membawa debu kemudian menuju wajah seseorang yang perlu tayamum dengan debu. Akhirnya debu-debu yang nempel di wajah itu dia ambil menggunakan potongan-potongan kain. Setelah itu dia kembalikan ke wajahnya, maka itu sudah mencukupi. Maka ada orang yang dapat debunya karena angin membawa debu sehingga di wajahnya banyak debu. Dia ambil pakai sesuatu semisal potongan-potongan kain, setelah itu diniatkan untuk tayamum, dikembalikan lagi ke wajahnya, maka itu sudah mencukupi. Wa ulima min dalika, dan diketahui dari hal tersebut, lau tayamama wahidun, seandainya ada satu orang tayamum atau sejumlah orang tayamum berkali-kali, min turabin, memakai debu tanah yang jumlahnya sedikit, yang ada di semisal potongan-potongan kain, maka itu jaza itu satu hal yang diperbolehkan. Haitsu lam yatanathar ilaihi syai'un mimma dzukira. Di mana debu-debu tersebut itu tidaklah ada yang selama itu tidak bertaburan ilaihi menuju ke arah dirinya, sebagaimana diperbolehkan berwudu berkali-kali min ina'in wahidin, dari wadah yang sama, tentu dengan air yang berbeda. Ini dengan air yang berbeda. Wala rufa'idha yadai anil ukhra qabla isti'abiha summa arada ayu'idaha lil isti'ab jaza fil asahi. Demikian juga seandainya dalam tayamum, dalam tayamum itu ada kegiatan yang disebut dengan isti'ab. Isti'ab itu adalah berupaya agar debu itu rata di seluruh anggota tayamum, misalnya tangan. Maka disampaikan seandainya seorang itu mengangkat salah satu tangannya yang tadi dipakai untuk mengusap tangan yang lain, dan dia angkat sebelum selesai, betul-betul maksimal tangan salah satu tangan tersebut untuk dikasih debu. Kemudian dia ingin mengembalikannya dalam rangka untuk isti'ab, maka itu diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Misalnya dia gunakan tangan kanannya untuk tayamum tangan kiri. Untuk tayamum tangan kiri di madzhab Syafi'i sampai siku. Nah itu baru dapat jalan setengah. Itu kemudian dia angkat, lalu kemudian dikembalikan untuk lanjut. Maka itu boleh. Karena kenapa? Karena yang musta'mal adalah al-baqi bil mamsuhah, debu yang tersisa yang menempel di anggota yang diusap. Maka dia jalan begini dan diangkat. Ya, maka debu yang musta'mal itu yang ada di sini. Kalau yang di sini itu tidak musta'mal, sehingga masih bisa dipakai untuk lanjut. Wa amma al-baqi bil masihah. Adapun yang debu yang masih menempel di salah satu tangan yang dipakai untuk mengusap, maka dia statusnya adalah sebagaimana debu yang dipukul oleh tangan sebanyak dua kali. Ya, karena ketika ngambil debu di mazhab Syafi'i kan dua kali. Satu untuk wajah, satu untuk tangan. Ya, padahal debunya itu sama. Untuk wajah, ngambil wajah itu debu yang ada di situ. Kemudian nanti untuk tangan juga ngambil debu yang ada di situ. Maka tidak kemudian harus kemudian pindah ke sisi yang lain. Ya, maka ini debu yang ada di tempat yang untuk pengambilan debu itu tidak menjadi musta'mal. Yang musta'mal itu yang ada di anggota, yang nempel di anggota tayamum. Fala yakunu musta'mal, sehingga debu yang ada di tangan untuk mengusap itu tidaklah debu yang musta'mal jika untuk tangan yang belum diusap. Ya, kemudian syarat yang keempat untuk sahnya tayamum adalah debu tadi tidak tercampur tepung atau yang lainnya. Ya, semacam kecampuran satu tumbuhan yang namanya za'faron ataukah bunga yang kemudian bisa mencampurinya. Meskipun campuran tersebut qalla sedikit. Liman aihi, karena kalau ada campurannya maka campuran tersebut menghalangi sampainya debu tanah ke anggota tayamum karena ketebalan campuran itu. Ya, maka debunya harus debu murni, tidak tercampur benda yang lain, ini tepung atau yang lainnya. Ya, kemudian campuran itu dianggap banyak manakala terlihat, sedangkan campuran itu sedikit manakala tidak terlihat. Ya, seandainya kemudian debu tanah bercampur dengan air musta'mal, kemudian kering, ya, kemudian kering airnya sehingga tersisa debunya saja karena airnya semua menguap, maka debu tersebut boleh dipakai untuk tayamum. Ya, kemudian syarat yang kelima untuk sahnya tayamum adalah sengaja, yaitu bersengaja mengambil debu dalam rangka memindahnya ke anggota tayamum lantas bertayamum. Maka seandainya debu itu sampai ke anggota tayamum karena perbuatan orang lain dengan izinnya, jadi ditayamumkan, atau dia kemudian guling-gulingkan wajahnya di tempat yang berdebu, atau dua tangannya diguling-gulingkan di dua tangannya dia guling-gulingkan di bumi, maka tayamum itu harus ada niat untuk tayamum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman fa tayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah kalian bersengaja menggunakan dan memakai debu yang bersih. Artinya maknanya bersengajalah. Maka harus ada kesengajaan untuk memindah debu. Boleh jadi ngambilnya pakai tangan, boleh jadi ngambilnya itu pakai wajah di kemudian bolak-balikkan, atau kemudian orang lain yang menayamkan namun dengan seizin dirinya. Maka harus ada kesengajaan. Maka seandainya, maka supaya sah harus ada kesengajaan debu itu berpindah ke anggota tayamum karena memang dia inginkan dan dia maksudkan. Oleh karena itu seandainya perpindahan debu ke anggota tayamum itu tanpa ada niat, semacam angin kencang membawa debu tertiup kepada salah satu anggota tayamumnya, dan angin tadi bertiupnya bolak-balik, lantas dia pasang niat, bolak-balik ada angin yang membawa debu, nah, kemudian dia niat untuk bertayamum. Lam yakfi, maka belum cukup, belum sah untuk tayamum. Karena tidak ada unsur kesengajaan bagi dia untuk memindah debu. Wa ingko soda biwukufihi, meskipun dia sengaja dengan cara berdiri di tempat yang di situ bertiup angin berdebu, dia sengaja berdiri di situ untuk tayamum, maka ini tetap tidak sah sebagai tayamum. Alasannya karena tidak ada niatan dan maksud dari diri dia untuk itu, karena tidak adanya proses pemindahan yang mewujudkan maksud dan niat. Adapun berniat pada anggota tayamum, maka itu tidak menjadi syarat. Seandainya seorang itu ngambil debu untuk mengusap wajah, lantas dia ingat. Kalau dia telah mengusap wajah, maka airnya kemudian dia pakai untuk mengusap tangan, maka itu tidak mengapa. Demikian juga sebaliknya. Kemudian syarat tayamum yang sahnya tayamum yang keenam adalah dia usap wajahnya dan dua tangannya dengan dua kali pukulan. Maka di sini disyaratkan di mazhab Syafi'i harus dua kali pukulan secara syar'i. Meskipun memungkinkan secara akal tayamum dengan satu pukulan dengan menggunakan potongan kain atau semacam itu. Artinya dia pukulkan dengan kain tersebut ke debu tanah, lantas potongan-potongan kain yang berdebu tadi diletakkan pada wajahnya dan dua tangannya sekaligus. Dan dia buat urut dalam usapan, dia usap wajahnya dengan ujung kain, kemudian dua tangannya pakai ujung kain yang lain, tetap tidak mencukupi, tidak sah secara syar'i, karena yang terjadi adalah satu proses pemindahan. Di madzhab Syafi'i harus ada pemindahan debu yang kedua untuk pengusapan. Walaqat atun min yadihi wal murad bidarbi, yang dimaksud dengan dua kali pukulan adalah dua kali kegiatan pemindahan debu. Artinya adalah dua kali proses pemindahan debu. Tidak harus riil mukul. Oleh karena itu, seandainya dia ngambil debu tanah dari udara, sudah cukup. Tidak harus sungguhan mukul. Kemudian syarat yang ketujuh untuk sahnya tayamum, orang yang bertayamum itu menghilangkan najis terlebih dahulu. Artinya disyaratkan bagi orang yang tayamum untuk mendahulukan kegiatan menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dari badannya, meskipun najis tersebut bukan pada anggota tayamum. Semisal misalnya najis yang ada di kemaluannya, dia belum istinja, maka tidak boleh wudu, tidak boleh tayamum. Dia harus cebok dulu baru tayamum. Demikian juga menghilangkan najis yang ada di kain dan di tempat dia. Lain halnya dengan wudu. Lain halnya dengan wudu. Kalau wudu ya syaratnya cuma didahului dengan istinja kalau dia buang air. Tidak ada persyaratan kain yang harus suci, kain yang dipakai. Karena wudu itu untuk menghilangkan hadas. Dan itu terwujud meskipun tidak didahului pembersihan najis. Sedangkan tayamum itu statusnya untuk memubahkan sholat. Dan tidak ada hukum mubah kalau dalam kondisi badan atau pakaiannya bernajis. Fa'asba at-tayamum ma'aha, sehingga kalau tayamum dalam keadaan masih membawa najis, maka itu serupa dengan tayamum sebelum waktunya. Jadi perlu diketahui perbedaan antara tayamum dengan berwudu. Tayamum itu, kalau wudu itu menghilangkan hadas. Kalau tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Buktinya, kalau orang itu tayamum karena sakit yang tidak memungkinkan pakai air, hanya dia tayamum. Karena tayamumnya dari junub misalnya. Setelah itu dia sehat, bisa mandi, maka dia wajib mandi lagi. Dia wajib mandi. Dia mandi, wajib mandi junub. Berarti tayamumnya itu tidak menghilangkan hadas besarnya. Karena buktinya sudah tayamum masih harus mandi, mandi junub. Ada orang dalam kondisi junub, sakit, junub karena mimpi misalnya, kemudian dia sakit, tidak boleh mandi. Ini bahaya kalau mandi. Maka dia tayamum untuk sholat. Setelah sehat, wajib mandi lagi. Jika demikian, lalu apa fungsi tayamum? Jawabannya tayamum tidak menghilangkan hadas, berarti buktinya ada kewajiban untuk mandi dan itu ada di hadis. Berarti tayamum itu tidak berfungsi menghilangkan hadas. Tayamum itu fungsinya untuk memubahkan sholat. Jadi hadas itu tetap ada pada dirinya. Namun kalau dia tidak tayamum, haram dia sholat. Nah, supaya boleh sholat, mubah untuk sholat, nah, dia perlu tayamum. Itu. Sehingga tadi dibedakan. Ya, dibedakan antara wudu dengan tayamum. Kalau wudu itu sah, cukup syaratnya sudah istinja. Ya, cukup syaratnya sudah istinja. Ya, tapi kalau tayamum untuk sah, ya, itu harus bersih badannya meskipun bukan anggota tayamum dari najis. Pakaiannya juga harus bersih dari najis. Kemudian tempat dia tayamum juga bersih dari najis. Kalau wudu misalnya di ada najis di celana, wudu sah. Kok celananya najis, kemudian celananya dicopot, kemudian diguyur. Ini bagian badan yang ketempelan najis. Ini kemudian kainnya kemudian dibersihkan, bagian yang kena najis dipakai lagi, wudu itu sah. Kenapa bedanya? Tadi karena toharoh air, baik wudu ataukah mandi, itu menghilangkan hadas. Sedangkan tayamum cuma memubahkan sholat, tidak menghilangkan hadas. Demikian juga ketentuan tayamum. Ya, ketentuan tayamum. Tayamum itu dalam madzhab Syafi'i adalah toharoh darurat. Ini tayamum itu di madzhab Syafi'i statusnya adalah toharoh darurat. Karena toharohnya itu toharoh darurat, maka tayamum itu harus dikerjakan setelah waktu sholat fardunya tiba. Maka orang kemudian dia tayamum jam 11:30 padahal belum tiba waktu duhur. Kemudian maka tayamum jam 11:30 itu tidak bisa dipakai untuk sholat duhur. Untuk sholat duhur tayamumnya adalah tayamum setelah setelah adzan. Tadi disampaikan kalau tayamum dalam keadaan di pakaian itu ada najis, tayamumnya tidak sah. Digambarkan seperti tayamum sebelum waktu sholat tiba. Kemudian sebagaimana kata Syarqawi, seandainya orang tayamum sebelum menghilangkan najis, maka tayamumnya tidak sah menurut pendapat resmi madhab. Kemudian syarat yang ke-8, syarat yang ke-8 adalah hendaklah dia melakukan usaha pencarian kiblat sebelum tayamum. Munajjar mengatakan seandainya tayamum sebelum melakukan usaha pencarian kiblat yang tepat mana, maka lam yasihah, tayamumnya tidak sah. Sedangkan namun Syarqawi mengatakan pendapat ini lemah. Beliau mengatakan tayamum itu sah asalkan waktu sholat itu sudah tiba, walau meskipun sebelum melakukan ya, pencarian arah kiblat. Oleh karena itu orang yang bingung manakah kiblat itu sah sholat 4 rakaat di 4 arah tanpa perlu diulangi. Maka orang yang tersesat di hutan dan sebagainya tidak tahu arah, kiblat itu di mazhab Syafi'i bisa dibolehkan sholat 4 rakaat di 4 mata angin. Maka awalnya dia, wah ini kayaknya sini arah kiblat. Ke situ dapat 1 rakaat. Rakaat yang kedua dia enggak mantap. Ini kayaknya enggak ini. Langsung kemudian dia menyesuaikan diri pindah ke arah berikutnya. Nih, demikian sampai 4 kali 4 rakaat 4 mata angin. Ini tidak perlu diulangi, artinya dianggap sah. Maka demikian pula orang yang tersesat. Orang yang tersesat kemudian dia tidak dapat air. Dia dapat air kemudian dia perlu tayamum. Nah, tadi disampaikan apakah perlu menentukan arah kiblat dulu baru tayamum, ataukah kemudian boleh belum ditentukan arah kiblatnya dia sudah tayamum duluan. Maka kalau di matan Safinah, orang yang tersesat yang tidak tahu arah kiblat dan dia juga harus tayamum, maka dia harus menentukan arah, melakukan proses pencarian kira-kira yang pas itu kiblatnya mana, baru kemudian tayamum. Namun tadi kita baca keterangan dari Sarkawi, beliau menyampaikan bahasanya tidak harus demikian. Yang penting sudah waktu sholat sudah tiba meskipun belum ditentukan secara pasti arah kiblat yang mau dia menghadap ke sana. Bahkan di tengah-tengah sholat saja boleh terjadi perubahan kecondongan mana arah kiblat sampai ada 4 rakaat untuk 4 mata angin. Kemudian syarat sah tayamum yang ke-9, tayamum dilakukan setelah waktu sholat fardu tiba. Yaitu untuk orang yang sah melakukan sholat tayamum padanya. Kenapa harus setelah tibanya waktu disampaikan? Karena tayamum itu toharoh darurat. Toharoh darurat. Dan tidak ada darurat sebelum tibanya waktu. Dan tibanya waktu di sini itu mencakup waktu jawas, waktu bule, kemudian waktu udzur dan waktu-waktu rawatib dan semua yang ada ketentuan waktunya. Semacam sholat id. Jadi harus tibanya waktu di sini tidak hanya untuk sholat fardu. Ketika orang mau tayamum sholat id, dia tidak bisa wudu. Sholat hari raya dia tidak bisa dan boleh wudu. Maka dia nanti mau sholat hari raya tayamum. Maka tayamumnya harus nunggu setelah waktu sholat id tiba. Dan waktu sholat id tiba itu matahari terbit ditambah 1 tombak. Ini baru ketika itu waktu sholat id tiba. Demikian juga ketika mau sholat gerhana. Dan dia bisanya taharah tayamum. Maka menunggu waktu gerhananya itu tiba. Ini tidak boleh sebelumnya. Dan waktu sholat istisqa itu dimulai dengan berkumpulnya mayoritas orang yang mau sholat. Jika ini sholat istisqa dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian waktu sholat gerhana dengan semata-mata terjadi perubahan alam, kondisi alam. Meskipun mau dikerjakan dengan berjamaah. Nah kalau orang mau tayamum untuk sholat tahiyatul masjid, kapan waktunya? Dan harus tunggu waktu. Di sini sampaikan kalau tayamum untuk sholat tahiyatul masjid itu dengan masuk masjid. Dengan masuk masjid itu berarti dia telah masuk waktu untuk sholat tahiyatul masjid. Demikian juga untuk mentayamumi untuk sholat jenazah. Ada orang mau sholat jenazah, padahal dia tidak boleh wudu, harus tayamum. Nih, maka untuk sholat jenazah, waktu tayamumnya adalah dengan selesainya mandi wajibnya si jenazah. Apa itu mandi wajibnya jenazah? Guyuran pertama. Nah, siraman air dari atas sampai bawah rata sekali. Itu guyuran pertama. Nanti kalau sampai 3 kali, maka guyuran yang kedua dan ketiga adalah sunnah dan bukan wajib. Ya, demikian juga wa tayammum lil mayyit wa ilam yukafan, dan tayammumnya untuk mayit meskipun mayitnya itu belum dikafani. Maka di sini ada teka-teki tentang teka-teki yang mengatakan ada seorang yang tayamumnya tidak sah sampai di hatta yatayamama ghairuhu, sampai orang lain itu tayamum terlebih dahulu. Siapakah orang tersebut? Tayamumnya dia, ada seorang yang tayamum untuk dia tidak sah sampai orang lain tayamum terlebih dahulu. Jawabannya itu adalah si mayit. Ya, maka tayamumnya si mayit itu tidak sah sampai orang yang mau memandikan itu tayamum terlebih dahulu. Nah, kemudian adapun sholat sunnah mutlak, maka tayamumnya adalah di setiap waktu yang dia inginkan kecuali waktu yang terlarang untuk sholat. Kemudian di antara kemudian waktu tayamum kan di antara kewajiban taharah adalah taharah untuk khutbah Jumat. Maka waktu tayamum untuk khutbah Jumat adalah manakala matahari sudah geser ke barat, semacam khutbahnya untuk khutbah Jumat. Adapun jika tayamum sebelum itu, maka sholatnya tidak, maka tayamumnya tidak sah. Kemudian disyaratkan kemudian yakin minimal sangkaan kuat telah tibanya waktu meskipun itu pakai persangkaan. Maka seandainya orang tayamum dalam keadaan ragu-ragu waktu sholat itu sudah tiba ataukah belum, maka tayamumnya tidak sah meskipun ternyata ngepasi waktunya sudah tiba. Kemudian yang terakhir, syarat sah tayamum yang ke-10, bahasanya untuk orang yang punya udzur wajib tayamumnya, wajib bertayamum untuk setiap kali mengerjakan sholat fardu. Falayu jema' bitayamum wahidin, maka tidak boleh sholat jama' dengan satu tayamum. Tidak boleh sholat jama' dengan satu tayamum. Jadi kalau orang itu sakit, yang menurut Imam Nawawi boleh jama', maka nanti dan dia taharunya tayamum, maka tayamum kemudian sholat, tayamum lagi kemudian sholat. Karena apa? Karena ini taharoh darurat, maka secukupnya. Wa yajma' bihi fardhon wa ma syaa'a minan nawafil. Dan kalau orang itu tayamum untuk salat fardu, maka setelah itu dia sholat fardu dan sholat sunnah apapun yang dia kehendaki. Dan sholat sunnah apapun yang dia kehendaki. Jadi waktu duhur sudah tiba, setelah itu dia tayamum. Nah, tayamumnya ini itu bisa untuk sholat fardunya dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dia mau qobliyah 4 rakaat, kemudian duhur, kemudian ba'diyah 4 rakaat. Nah, terus habis itu mau sholat apa lagi? Ya, itu cukup sekali tayamum. Tapi tidak boleh satu tayamum untuk dua fardu. Boleh. Sholat fardu dengan rawatib-rawatibnya itu boleh pakai satu tayamum. Kenapa? Karena nawafil itu banyak, sholat sunnah itu banyak. Kalau setiap sholat itu harus tayamum, maka ini menyebabkan orang pilih tidak sholat sunnah. Dan ini menyebabkan kesusahan yang besar. Maka diberi keringanan. Maka diberi keringanan sebagaimana ada keringanan dalam masalah berdiri dalam sholat sunnah. Boleh tidak berdiri, boleh sambil duduk. Fiha ketika mengerjakan sholat sunnah, ma'al kudrati meskipun mampu berdiri. Jadi berkenaan dengan berdiri, berdiri untuk sholat fardu hukumnya fardu. Berdiri untuk sholat wajib, hukumnya wajib. Berdiri untuk sholat sunnah, hukumnya sunnah. Maka boleh saja sholat sambil duduk meskipun mampu berdiri. Ini untuk sholat sunnah. Dia mau ba'diyah kok malas berdiri. Ba'diyah malas berdiri, maka sambil posisi duduk itu dia ba'diyah. Maka itu boleh-boleh saja. Sholat duha kok malas berdiri namun dalam keadaan wudu. Tadi berangkat kerja dalam keadaan wudu. Sampai kantor duduk malas. Malas berdiri macam-macam. Ya sudah sholat duha sambil duduk itu boleh. Karena itu satu. Karena kalau diwajibkan ini disampaikan. Kenapa ada keringanan demikian? Seandainya itu diwajibkan, nanti orang pilih tidak sholat, kan sunnah. Kan sunnah. Maka dikasih keringanan supaya orang lebih termotivasi. Demikian juga tadi, masalah tayamum. Cukup tayamum untuk fardu, satu fardu, kemudian semua sholat sunnah yang mengitarinya, itu bisa dikerjakan dengan satu tayamum tadi. Tujuannya adalah dalam rangka motivasi diberi keringanan. Sebagaimana keringanan yang lain untuk sholat sunnah adalah boleh tidak menghadap kiblat saat sholat sunnah ketika dalam posisi perjalanan. Orang naik bis, naik kereta, enggak menghadap kiblat, namun menghadap ke timur, misalnya dari Jakarta mau ke Jogja, posisinya menghadap timur. Dia mau sholat duha, ya sudah. Sholat sambil duduk, karena sholat sunnah boleh. Tidak ngadap kiblat, karena sholat sunnah juga boleh. Lain hanya kalau sholat fardu, meskipun di kendaraan, wajib menghadap kiblat. Kemudian demikian juga terus mas. Contoh yang lain, seandainya orang tayamum untuk sholat jenazah, maka dibolehkan baginya, karena tayamum tersebut apa yang sederajat dengan sholat jenazah. Semisal sholat sunnah dan yang level di bawahnya. Namun itu tayamum yang niatnya untuk sholat jenazah tidak boleh dipakai untuk sholat fardu. Maka di sini ada level-level tingkatan dalam masalah sholat atau yang semakna dengan itu untuk tayamum. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan malam hari ini. 10 syarat sah tayamum dalam tinjauan mazhab Syafi'i. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin.